Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang selalu memberikan limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan segala bentuk amalan yang sudah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan pembatal Islam yang ke-10, yaitu al-i'rad an dinillahi ta'ala, yang termasuk pembatal Islam, menghancurkan amalannya apabila dia berpaling dari agama Allah. Kenapa? La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak belajar, tidak mencari ilmu bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah, terutama sesuatu yang wajib baginya. Wala ya'malu bihi, atau juga dia tidak mengamalkannya. Mungkin dia belajar, tapi bisa jadi dia tidak mau mengamalkannya. Wadalilu qawlu ta'ala wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang sudah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling, sehingga kami akan membalas orang-orang yang berdosa, yang tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, wa ta'allam al-ilm ala kismain, dan belajar ilmu ya, itu ada dua macam. Kita mencari ilmu ya, itu ada dua jenis. Al kismul awal, yaitu jenis yang pertama, kismun fardu ain ya. Kismu fardu ain itu jenis yang fardu ain. Artinya apa? Fardu ain ala kulli muslim. Jadi semua Muslim wajib untuk mempelajarinya. La ahadun ya'adiru bijahli. Artinya, seorang pun tidak akan diberikan udur karena kejahilannya. Tidak akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mungkin disebabkan ketidaktahuannya. Kenapa tidak tahu? Padahal majelis ilmu itu sudah ada. Buku-buku juga sudah banyak, keterangan para ulama, para ustaz-ustaz, para dai yang mereka menjelaskan tentang dinul Islam. Arti wajib untuk mempelajarinya, terutama perkara-perkara yang wajib baginya. Wa huwa ma laysa qimu din dinal 'abdi illa bihi. Artinya seorang tidak akan pernah lurus agamanya. Agama seorang itu, agama seorang hamba itu tidak akan pernah lurus kecuali dengan apa? Tadi. Dengan mempelajari agama ini. Terutama dari perkara-perkara yang fardu ain min ma'rifatil aqidah as-sahihah, ya, di antaranya apa? Dia harus mengetahui ya, perkara-perkara akidah yang benar, yang sahih. Jangan sampai dia meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan akidah yang sahih, akidah yang lurus. Wa ma yudaddiha. Begitu juga dia harus mengetahui apa lawannya, ya, keyakinan yang batil atau yang kusuha, atau bisa jadi yang bisa menghancurkan ya, akidahnya tersebut, mengurangi atau juga bisa menghilangkan ya, seruh amalannya. Wa ma'rifati ahkam shalah wa zakat wa siyam wal haji wal umrah. Demikian juga harus dia mengetahui perkara-perkara itu, hukum salat, ahkam salat, mana yang rukunnya, mana yang wajibnya, mana yang sunnah, az-zakah dan juga az-zakah. Demikian juga dengan zakat, mana yang harus dikeluarkan baginya. Was-siyam, demikian juga berpuasa, apa saja bisa membatalkan puasanya dan waktunya kapan. Wal haj wal umrah, demikian dengan haji dan umrah, ya, semuanya harus dipelajari oleh setiap muslim karena ini termasuk perkara-perkara yang fardu ain, wajib ain untuk setiap muslim. Ai ma'rifati arkanil Islam al khamsah, yaitu dia mengetahui rukun Islam yang lima ini. Fala budda li kulli muslim muslimin wa muslimatin ayyata'allamaha. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya, seharusnya untuk setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, untuk mempelajarinya. Wa illa kaifa yu'addi dinahu 'alal wajhil masyru'. Dan kalau dia tidak mempelajarinya, bagaimana dia bisa menunaikan agama Islam ini, artinya sesuai dengan syarat Allah, kalau dia tidak mempelajarinya, ya, hanya mengarang saja, ya, atau juga berpikiran sendiri, ya, tidak ada yang mengajarkannya. Iya dan billah. Idza lam yata'allam hadhil arkan al-khamsa. Apabila dia tidak mengetahui perkara-perkara ini, terutama rukun Islam yang lima ini. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi seorang wajib untuk mempelajari dinul Islam, terutama arkanul Islam al-khamsah. Dia harus tahu asy-syahadah, mengetahui perkara-perkara tauhid, kemudian as-shalah, as-siyam, az-zakah wal hajj. Itu perkara-perkara ibadah yang harus dia ketahui dan tentunya harus terus tertanam pada dirinya. Jangan sampai dia keliru ketika menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-qismu tsani, kemudian jenis yang kedua, ya, di dalam mempelajari ilmu ini, yaitu ma ta'allam, ya, ta'allamahu fardh kifayah. Yang mana seseorang mempelajari, ya, dari dinil Islam ini, tapi dia hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Walisa ala kulli muslimin. Artinya tidak diwajibkan bagi setiap muslim. Tapi seharusnya kita mempelajarinya agar kita juga mengetahui dan juga tidak keliru ketika menjalankan kehidupan, ya, menjalankan syarat ini. Bal ala min indihi al-istidlal lidzalik man indahu al-istidlal lidzalik. Jadi memang dia tidak diwajibkan bagi setiap muslim, tapi bagi siapa yang sudah mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk mempelajarinya. Wa huwa ta'allam baqiyat abwabil ilm. Ya, baqiyat abwabil ilm. Artinya dia mempelajari, ya, bagian yang lain dari abwab, bab-bab ilmu. Apakah itu min fiqhil muamalah, ya, tentang fiqh muamalah, wa fiqhil mawaris, kemudian juga tentang warisan, wa fiqhil ankihah, demikian juga tentang apa? Pernikahan, wa fiqhil hudud, ya, kemudian perkara-perkara al-hudud, ya, yang harus ditunaikan, ya, apabila seseorang terjatuh kepada kekeliruan, ya. Maka di sini ada al-hudud. Ila ghairi dhalik, atau yang selain perkara-perkara tersebut. Masih banyak, ya, ilmu yang harus dipelajari, ya. Dan tentunya fardu kifai. Tapi kalau misalkan di situ tidak ada orang yang mempelajarinya, berarti dia terjatuh semuanya kepada dhambun, dosa. Jadi harus ada orang yang mempelajarinya agar mereka bisa, sebagian bisa memperingati yang lainnya. Fahadal ilm ta'allamu fardhu kifayah. Artinya mempelajari ilmu seperti ini, ya, artinya hukumnya adalah fardhu kifayah li hajatin nas ilaih. Karena manusia memang butuh kepada ilmu tersebut. Ya, seperti warisan ataupun hukum nikah berkaitan dengan pernikahan. Ya. Itu semua juga harus dipelajari, ya. Dan mereka juga harus tahu semua. Wa idza qama bihi man yakfi saqatal fardhu 'anil baqin. Kalau misalkan di situ sudah ada yang mampu untuk menguasainya, maka tentunya yang lain gugur kewajiban. Artinya kalau di satu tempat dia sudah ada orang yang mempelajari kemudian untuk mengajarkannya, maka saqata al-fardhu 'anil baqin. Artinya kewajiban yang lain sudah gugur. Wa baqiya fi haqqil akharin sunnah min afdalis sunan. Tapi juga yang lainnya pun diharapkan untuk mempelajari sunnah yang lain yang afdal min sunan. Li'annahu qad la yatasanna li kulli ahad ay yata'allam hadhihi al-abwab min al-'ilm. Mungkin bisa jadi, ya. Terkadang namanya orang tidak sempat untuk mempelajari, jadi mungkin sebagian dia menguasai fan ini, kemudian yang lain menguasai fan yang lain. Sama seperti para a'imah, mereka terkadang mempelajari semuanya, hanya saja terkadang dia hanya menguasai beberapa apa, abwab. Demikian juga di sini diharapkan untuk setiap muslim untuk bisa menguasai bagian yang lainnya. Nah, walidzalika sarat ta'allamuha fardhu kifayah al-muslimin. Sehingga, ya, hal demikian mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ya, menjadi fardhu kifayah bagi setiap bagi muslim kaum muslimin. Nah, itu untuk yang fardhu kifai. Nah, artinya seseorang ingin mempelajari, ya, ilmu atau dinil Islam secara kamilah, itu adalah merupakan keutamaan yang paling besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling wajib adalah fardhu kifayah, kita harus mengetahui arkanul Islam. Nah. Kemudian wal i'rad, kata Syekh rahimahullah taala, ya. Di sini Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah taala mengatakan al-i'rad an dinillahi ta'ala. Al-i'rad itu apa maknanya? Berpaling, al-insiraf an syai', berpaling dari sesuatu. Ma'a adam ar-raghbah fihi, disertai dengan apa? Dia tidak menyukainya. Artinya dia berpaling, namun dia tidak suka. Itu namanya al-i'rad. Jadi orang yang dia berpaling dari agama Allah, emang dia tidak suka. Tidak suka mempelajarinya, tidak suka mengamalkannya. Nah, hal tersebut bisa jadi terjatuh kepada al-kufur. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita berpaling dari agama Allah. Ya dan bila. Tidak mau belajar, bahkan tidak mau mengamalkan. Kemudian katanya apa? La yata'allamuhu. Tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu tersebut. Ay la yata'allam dina, artinya tidak mempelajari agamanya. Raghbah anhu, sudah dia tidak menyukai, membenci. La kasalan, bukan berarti dia malas, tapi dia memang tidak suka. Au adamu kudrah, atau tidak ada kemampuan. Wahada yakfur, berarti di sini juga terjatuh kepada apa? Al-kufur. Ya, keluar dari agama Islam. Hati-hati, jangan sampai kita jauh dari ilmu, kemudian jauh dari amal. Ya, maka penting untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Al-isti'ana billah, agar bisa mempelajari agama Allah, bahkan mengamalkannya. Li'annahu la yurid ad-din, karena dia memang tidak menginginkan agama. Ya, tidak menginginkan agama Islam ini. Fa idza arada an ta'allam kufrun la li'annahu law kana lahu fid din raghbah la ta'allama. Maka apabila dia sudah berpaling untuk mempelajari agama Allah ini, ya, tentunya dia terjatuh kepada al-kufur. Li'annahu law kana lahu fid din raghbah, kalau misalkan dia ada di hatinya itu semangat, artinya kesenangan untuk mempelajari agama Allah, tentunya dia la ta'allamu, tentunya dia ada keseriusan untuk mempelajarinya. Jadi bisa jadi kita tidak serius untuk mempelajari agama Allah, memang juga tidak ada dari hati untuk mempelajarinya, atau tidak ada kesemangatan. Bisa jadi orang tersebut bergelut dengan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada rasa senang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mendengarkan faedah ataupun juga ceramah atau membaca buku-buku Islam. Jadi dibiasakan agar ada rasa raghbah, ada rasa senang untuk mempelajari agama Allah. Wa min haula man yunaduna al-an bi tanqiyatil manahij ad-dirasiyah min al-ulum ad-diniyah. Ada juga ya di antara mereka itu ya menyerukan, ya mempropagandakan bahwasanya ketika di sekolah-sekolah itu tidak usah lagi diajarkan al-ulum ad-diniyah. Tidak usah lagi diajarkan apa? Pelajaran-pelajaran Islam. Dan ternyata saat ini pun terjadi. Artinya sudah di sekolah itu enggak usah belajar tentang agama Islam, enggak usah. Kenapa? Li'anna biza'mihim tazra'at tasyaddud wal ghulu wa tatarruf wal irhab. Karena kalau belajar agama Islam itu bisa jadi di nanti apa? Keras. Berlebihan, ghulu. Ataupun juga ekstrim. Atau juga nanti dia termasuk orang-orang apa yang senang dengan apa? Anarkis. Itu anggapan-anggapan mereka, sehingga tidak usah lagi diajarkan apa din Islam. Karena dikhawatirkan termasuk orang jihadi atau termasuk orang yang kaku, yang keras, Jawa dan sebagainya. Nah, ya, itu diantara apa propaganda mereka. Ini termasuk dari pemikiran-pemikiran orang-orang kufar. Wa kadzalika man yata'allamu walakin la ya'mal bihi wa hadha aidan yakfur. Demikian pula ya, orang-orang yang mempelajari agama Islam, ya, terkadang ada orang yang mempelajarinya hanya sebagai wawasan, akan tetapi tidak mau la ya'mal bih, dia tidak mau mengamalkannya, dia hanya tahu saja, hanya sekedar tahu, tidak mau mengamalkannya, mempelajari tentang sholat tapi tidak mau sholat, mempelajari tentang zakat tidak mau zakat dan sebagainya. Semua ilmu yang dia pelajari tapi dia tidak mau mengamalkannya, wa hadza aidan yakfur, ini juga bisa terjatuh kepada apa? Kekufuran. Wa yartadu an dinil Islam, artinya dia keluar dari agama Islam, murtad. Fa idza kana la yusalli wa la yasum wa la yuaddi zakah wa la yahuj wa la yuaddi wajibat wa la yatajannab al muharramat fahada la raghbalahu fil amal fahada yakfur. Maka apabila dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau haji, padahal sudah mampu ya, dari sisi harta, kemudian juga fisiknya sehat, nah, tidak mau untuk berhaji, walayu adi al wajibat, ataupun juga tidak mau menunaikan apa kewajiban-kewajiban yang lain, wala yatajannab al muharramat, bahkan dia tidak mau menjauhi perkara-perkara yang haram, senang dengan perkara-perkara yang haram, fahadala raghbalah fil alam, artinya dia tidak ada rasa keseriusan, keinginan, kesenangan untuk mengamalkan ibadah kepada Allah, maka ini termasuk fahada yakfur. Hati-hati, ini juga termasuk bentuk apa? Al kufur. Kalau kita sudah ada rasa malas, ya dan billah, bisa jadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara amalan saleh. Dan ini bisa jadi menghancurkan amalan yang sudah kita tanam. Wa fi hadza raddun 'alal murji'ah alladziina yaqulun, dan ini juga termasuk bantahan terhadap orang murji'ah, yang mana mereka mengatakan apa? Innal 'amala laisa bilazim. Ya, sesungguhnya amalan ya, ibadah itu bukan suatu keharusan, ya, amal itu bukan suatu keharusan. Yakfi al-i'tiqad bil qalbi, cukup dia meyakini dalam hatinya, wa tasdiq bil qalb, ya. Dan kemudian juga dia benarkan dengan hatinya tersebut, walau lam ya'mal, sekalipun dia tidak mengamalkan. Karena orang murjiah seperti itu, artinya dia memiliki keyakinan, ya, bahwasanya ini adalah akidah yang sahih, tapi dia tidak mengamalkannya. Ini termasuk juga perkara-perkara yang bisa terjatuh kepada al-kufur. Nah, baik. Ini diantara ya, perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allam dinil Islam wa la ya'mal bihi. Jadi termasuk pembatal keislaman, yaitu berpaling dari agama Allah, artinya dia tidak mau belajar dan juga tidak mau mengamalkannya. Tidak ada keseriusan di dalam hatinya. Malah dia seringnya bergaul dengan orang-orang yang tidak senang dengan pelajaran-pelajaran Islam. Ketika dia bergabung dengan orang-orang yang di situ, orang alim, orang yang tentunya rajin menjalankan ibadah kepada Allah, ya, tapi dia tidak mau mendekatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa istiqamah mempelajari dinil Islam sekalipun dalam kondisi seperti ini, ya, tapi kita terus belajar membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mempelajari hadis, kalam ulama, dan juga mengamalkan apa yang telah diterangkan oleh para ulama, dan juga menjauhi perkara-perkara al-ma'asi. Wallahu ta'ala al-mus'ab. Natabillahi al-qadr. Subhanakullah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.